Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, pendengar radio kita di Cirebon, Radio Hikmah di Banyuwangi, dan juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang memasuki silsilah nomor 40. Temanya adalah anak dan kejujuran. Ini masih melanjutkan pembahasan tentang materi yang lalu, yaitu mengenai adab berbicara, karena kejujuran itu sangat kental dengan adab berbicara, walaupun mungkin bisa dimasukkan ke dalam materi pertemuan yang telah lalu, akan tetapi masalah kejujuran karena sangat pentingnya, maka kita sendirikan. Ya, kita sendirikan pembahasan tentang kejujuran, karena kejujuran inilah merupakan salah satu dari pilar yang terpenting di dalam akhlak di agama kita, yaitu agama Islam. Dan tentunya untuk menanamkan karakter yang mulia ini di dalam jiwa anak-anak kita membutuhkan usaha yang keras dan waktu yang tidak sebentar. Kalau misalnya sekarang kita melihat banyaknya kasus-kasus korupsi, ya, banyaknya kasus-kasus korupsi yang ternyata pelakunya bukan hanya orang-orang yang non-agamis, ya, sampai yang agamis pun juga, yang kelihatannya agamis pun juga terseret dalam pusaran korupsi, maka ini semakin mengkhawatirkan bahwa sangat mungkin nanti kebiasaan-kebiasaan jelek itu pun akan menjangkiti anak-anak kita. Maka dari itu, sungguh salah satu cara untuk membendung perilaku negatif tersebut adalah bagaimana kita menanamkan karakter kejujuran kepada anak kita sejak dini. Dan di dalam agama kita, yang namanya anak tetap harus kita perlakukan dengan perilaku yang baik. Jadi tidak ada alasan bahwa anak ini masih anak kecil, boleh kita perlakukan dengan perilaku yang tidak baik, ya. Sehingga di dalam agama kita, walaupun anak kecil, tetap gak boleh kita bohong kepada anak kecil. Walaupun dia itu adalah anak kecil. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh sebagian orang tua. Sebagian orang tua, mereka menganggap, masih kecil aja, gak apa-apa, bohong. Gak apa-apa kita bohong sama anak kecil, itu gak benar. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'ala haka." Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemarilah, engkau akan kuberi sesuatu." Tsumma lam yu'tihi, lalu ternyata dia tidak memberi apa-apa, fahiya kadzbatun au kidzbatun. Maka perbuatan tersebut dianggap sebuah kedustaan. Jadi kalau misalnya ada seorang bapak atau ibu berkata kepada anaknya atau anak orang lain, anak kecil, nah nanti kalau misalnya kamu pulang tepat waktu, nanti kamu akan ibu kasih anu, kasih hadiah. Ternyata begitu pulang tepat waktu, gak dikasih apa-apa. Ini dusta. Jadi di dalam agama kita, dusta itu tidak bisa ditolerir. Sekalipun itu kepada anak kecil. Nah, maka ini yang perlu kita perbaiki pemahaman di dalam benak banyak orang tua. Kalau masih anak kecil itu ditolerir, misalnya minum sambil berdiri, makan pakai tangan kiri, ya. Kemudian maaf pipis sembarangan ketika dia sudah bisa ke kamar mandi. Itu sering ditolerir dengan mengatakan kan masih kecil, enggak apa-apa. Dalam agama kita enggak. Justru karena masih kecil itulah kita biasakan supaya berperilaku dengan perilaku yang baik, ya. Dibiasakan minum pakai tangan kanan, minum sambil duduk, kemudian berbicara dengan bicara dengan ungkapan yang jujur, kita juga bersikap jujur kepada anak. Ini semuanya adalah merupakan proses untuk mencetak seorang hamba yang betul-betul patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, adanya perilaku korupsi yang begitu marak di zaman kita ini, itu pasti ada latar belakang yang jelek. Ya, pasti ada latar belakang yang jelek di dalam benak, ya, di dalam benak atau di dalam kepribadian anak-anak tersebut. Seandainya anak-anak tersebut dari kecilnya sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, kemudian dia juga senantiasa istiqomah di dalam agama atau ajaran agama Islam, insya Allah bisa diminimalisir yang namanya korupsi-korupsi tersebut. Makanya dari itulah kita tidak usah terlalu banyak mengkritik orang lain, kita mulai dari diri kita. Kadang-kadang gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Kita sering mengkritik, korupsi, kok banyak orang korupsi. Ternyata kita sendiri juga sering nopo korupsi. Contoh, ini contoh gampang nih. Korupsi waktu. Korupsi nopo waktu. Seharusnya masuk jam 7, ternyata masuknya jam 8. Ini korupsi nopo ten, Bu? Korupsi. Ya. Kita menjelek-jelekkan orang yang korupsi, kita sendiri kok korupsi. Jadi kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, kita perbaiki dari diri kita, dari keluarga kita. Jadi, enggak usah muluk-muluk, ya, enggak usah muluk-muluk. Kita perbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita. Kalau masing-masing dari penduduk negeri ini berpikir dengan pemikiran ini, niscaya negeri ini akan baik. Jadi adanya pemimpin atau penguasa yang jelek itu adalah merupakan cerminan dari rakyat yang belum baik. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat baik, ada ungkapan yang sangat bagus yang mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum. Artinya pemimpin kalian itulah potret dari kepribadian rakyat kalian atau rakyat. Ya, pemimpin kita adalah potret dari kepribadian kita. Jadi kalau misalnya kita pengen pemimpin yang baik, mari kita perbaiki diri kita. Kalau kita perbaiki diri kita dan diri kita baik, Allah akan memberikan anugerah ke pemimpin yang baik buat kita. Kembali kepada masalah anak dan kejujuran. Jadi yang namanya jujur kepada anak itu harus kita mulai sejak dini. Tapi sangat disayangkan, ternyata masih banyak orang tua yang menganggap remeh hal tersebut. Dan bahkan mereka menyepelekan masalah kejujuran di dalam pergaulan terhadap anak. Buktinya apa? Buktinya tidak sedikit di antara orang tua yang masih suka bohong kepada anaknya. Masih suka bohong kepada anaknya. Misalnya dia mengatakan, Pak mau kemana? Sebentar. Ternyata enggak sebentar. Ternyata lama. Ini kan bohong. Ya. Kemudian pernah berjanji kepada anak, nanti kalau misalnya kamu misalnya tamat dengan hasil yang memuaskan, nanti kamu akan bapak belikan anu, ternyata nanti tidak dibelikan. Inilah ungkapan-ungkapan bohong, tidak menepati janji, yang ini akan sangat berbahaya untuk pembentukan karakter anak. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya anak kita menjadi anak-anak yang jujur? Di sini kami akan bawakan beberapa kiat untuk mencetak kejujuran di dalam diri anak kita. Di sini kami bawakan ada 6, semoga bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, Supaya anak-anak kita jujur, yang pertama kita harus biasakan anak tersebut untuk berbicara jujur. Sebelum dibiasakan, kita harus ajarkan jujur itu apa. Kadang-kadang kita nyuruh anak sesuatu, anaknya nggak paham. Makanya yang pertama kali kita jelaskan kepada anak itu, jujur itu apa. Kita mungkin setiap hari ngomong, ayo nak jujur, jujur. Tapi anaknya sendiri nggak paham apa itu jujur. Loh, gimana anak akan jujur kalau dia tidak paham apa itu kejujuran. Ya contohnya gampangnya, ayo nak sholat, sholat, sholat. Tapi nggak pernah diajarin apa? Sholat, gimana mau bisa sholat? Atau nyuruh kita, anak kita suruh baca Quran. Ayo nak baca Quran, ayo nak baca Quran. Tapi anaknya nggak bisa baca Quran. Loh, gimana dia bisa baca Quran kalau dia nggak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran? Maka ketika kita akan memerintahkan anak kita untuk berperilaku jujur, berkata jujur, maka kewajiban kita adalah mengajarkan jujur itu apa. Jujur adalah mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya. Itu adalah jujur. Jadi kalau misalnya anak ya ditanya, kamu tadi di sekolah jajan atau tidak? Kalau dia jajan, maka ungkapan jujurnya adalah dia mengatakan, iya, saya jajan. Kalau dusta kebalikannya yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, kamu tadi di sekolahan puasanya batal enggak? Padahal tadi di sekolahan batal, kemudian dia ngomongnya tidak, berarti ini dusta. Jadi yang pertama kali kita harus jelaskan kepada anak adalah apa itu jujur, ya. Dan apa pula kebalikannya dusta? Setelah anak sudah tahu apa itu jujur, maka setelah itu kita berusaha untuk membiasakan putra dan putri kita untuk berbicara jujur. Dimanapun dia berada. Di rumah, di sekolahan, beserta temannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita berusaha untuk mendorong mereka untuk berlaku jujur. Dengan memberitahukan ganjarannya apa. Jadi kalau orang jujur itu ganjarannya apa? Di dunia dan di akhirat. Karena ada sebagian orang di zaman kita ini menganggap kalau jujur itu bakalan acur. Ya. Dan ini harus diluruskan dari benaknya anak. Mungkin anak akan berpikir, loh nanti kalau jujur saya nggak naik kelas. Teman-teman saya semuanya satu kelas nyontek semuanya. Masa saya sendirian yang nanti nggak naik kelas? Ini kan menunjukkan bahwa anak itu tidak mengerti apa sih dampak positif dari jujur. Maka di sini orang tua tugasnya adalah menjelaskan kepada anak, kalau orang jujur itu dampaknya apa? Saya tuh kepengin loh mengganti ungkapan jujur bakalan acur. Itu pengen saya ganti jujur ora acur. Atau kita balik, ora jujur acur, itu seharusnya kayak gitu toh. Jadi bukan jujur akan acur. Tapi seharusnya kita ganti ora jujur, acur, atau jujur, ora acur. Nah, buat para pendengar yang di tempat lain mungkin nggak paham, acur, acur itu artinya hancur. Ya. Ada ungkapan orang Jawa mengatakan, kalau kamu jujur, kamu tuh bakalan hancur. Inilah ungkapan yang keliru. Ya. Yang betul adalah, kalau kamu jujur, tidak akan hancur. Atau sebaliknya, kalau kamu tidak jujur, kamu akan hancur. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada anak. Apa sih positifnya kalau orang jujur di dunia maupun di akhirat? Mungkin kita bawakan kepada anak kita sebuah hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kalian bersikap jujur." Ini perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga jujur itulah kewajiban. Ya, jadi orang jujur itu wajib. Kenapa wajib? Karena disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna sidqa yahdi ilal birri. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menjelaskan apa manfaat jujur. Apa dampak positifnya, apa buah manisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Makanya kalau orang jujur itu akan baik. Kebalikannya nanti orang yang tidak jujur akan jelek. Walaupun anak itu nilainya sedikit, misalnya karena teman-temannya semuanya nyontek, ya. kemudian anak kita bertahan untuk tidak nyontek, tetap anak kita ini akan menjadi anak yang baik sekalipun nilainya rendah. Sekalipun nilainya rendah. Sedangkan orang yang suka nyontek, walaupun nilainya tinggi, pasti dia jelek. Inilah janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang jujur pasti akan mendapatkan kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kepada surga. Ini janji dari Nabi SAW buat mereka yang jujur bahwa mereka ini akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Siapa yang gak pengen masuk ke dalam surga? Jadi di sini Nabi SAW memotivasi umatnya untuk berlaku jujur. Kemudian dijelaskan dampaknya. Bahwa kalau kamu jujur, kamu akan baik. Dan juga kamu akan masuk ke surga. Kurang apa lagi, subhanallah. Di dunianya baik, di akhiratnya akan masuk surga. Kemudian beliau mengatakan, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّقًا. Dan seseorang yang bersikap jujur, dan selalu berusaha untuk jujur, pasti dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi ada sebagian manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menjadi orang yang selalu jujur. Siapa itu? Orang yang berusaha untuk jujur. Jadi di sini kita mengetahui bahwasannya kejujuran itu butuh latihan. Makanya di sini Nabi mengatakan, wa yataharras sidqa, dan berusaha untuk senantiasa jujur. Melatih diri untuk jujur. Jadi yang namanya akhlak yang baik itu memang membutuhkan latihan. Membutuhkan melatih diri untuk berakhlak baik. Jadi ada sebagian orang, loh pancen gawan bayi kayak kiye. Loh enggak. Loh kenapa sih bu kok pelit sekali pancen gawan bayinya kayak kiye. Tidak bisa. Yang namanya perilaku baik itu butuh untuk dilatih. Yang namanya keberanian butuh untuk dilatih. Yang namanya kejujuran butuh untuk dilatih. Yang namanya kedermawanan butuh untuk dilatih. Semuanya butuh latihan. Supaya orang pintar butuh belajar, butuh dilatih, semuanya butuh latihan. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa orang itu akan ditulis sebagai manusia yang jujur kalau dia senantiasa berusaha untuk melatih dirinya buat supaya jujur. Ini adalah nasihat Nabi supaya orang jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dusta, kebalikannya jujur. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadhiba yahdi wa iyyakum wal kadhib. Kata Nabi SAW, awas jangan bohong. Awas jangan bohong. Jadi bohong itu dilarang di dalam agama kita. Sekalipun niatnya untuk bercanda. Makanya kan di negeri kita ini ada istilah satu bulan boleh kita bohong. Bulan apa itu? Bulan apa, Bu? Bulan April. Nah, ada istilah April nopo? April mob. Wah, ini kayaknya Bapak Ibu ini anak-anak muda yang tahu ini. Ada istilah April mob. Jadi di bulan April itu boleh untuk bohong. Ini enggak benar di dalam agama kita. Yang namanya kejujuran itu diperintahkan di kapan saja dan kedustaan diharamkan kapan saja, enggak boleh. Ya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wal kadzib, awas. Janganlah kalian suka berdusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya kedustaan itu akan membawa kepada kekejian. Nauzubillahi min dzalik. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kekejian itu akan membawa kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Dan seseorang kalau dia senantiasa berdusta, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu yang kami hormati. Setan akan menjerumuskan kita sekali berbohong, nanti dia akan terus membiasakan, terbiasa untuk berbohong. Yang namanya maksiat biasanya akan menyeret temannya. Contoh paling gampang kayak gini. Orang terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid. Suatu hari dia, lah jeneng kok kayaknya enak ya sholat nang omah. Ya, kayaknya kok sholat enak sholat di rumah. Ini laki-laki ya. Saya lagi bicara tentang kaum muslimin. Ya, bapak-bapak sudah biasa ke masjid, suatu saat gak sakit, gak hujan, gak ada halangan. dia pengenlah sekali-kalilah jajal sholat nang omah. Begitu sekali jajal sholat nang omah, jebule nang omah penak ya, ora kesel ya. Besoknya apa? Ketagihan. Awalnya mungkin cuma sholat subuh saja. Nanti lama-lama sholat tambah sholat asar. Nanti lama-lama na'udzubillah min dzalik bisa 5 waktu di rumah. Ya. Dan nanti lama-lama, wah ini kok kayaknya sholatnya kurangi siji lah. Lama-lama enggak sholat, na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena maksiat itu akan membawa kepada maksiat yang lainnya. Maka kalau orang sudah dusta, hati-hati. Ya. Dusta sekali, merasakan enaknya dusta, nanti akan ketagihan, besoknya dusta lagi. Makanya dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Seorang yang pernah dusta, kemudian terus-terusan dusta, maka lama-lama dia akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta sehingga dikit-dikit dia selalu berdusta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang kedua adalah menjelaskan kepada anak tentang apa balasan atau efek positif dari kejujuran. Kemudian jangan lupa kalau misalnya anak sudah jujur, kita sanjung anak tersebut. Ya. Jadi kita sanjung, kadang-kadang kita lupa. Anak kita melakukan kebaikan, kita anggap biasa. Kalau anak kita melakukan keburukan, wah kita seakan-akan kayak dunia ini sudah kiamat gitu loh. Jadi kalau misalnya anak jujur, diapresiasi, dihargai. Ya, misalnya anak nih, makanya saya pernah menyampaikan ceramah pendek judulnya Orang Tua Pemadam Kebakaran. Apa? Orang Tua Pemadam Kebakaran. Apa itu Orang Tua Pemadam Kebakaran? Pemadam kebakaran itu kan kapan akan sibuknya? Kalau ada apa? Kalau ada kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran, ya di kantor. Ya, kalau tidak ada kebakaran, di kantor. Kalau sudah ada kebakaran, baru nyalakan sirine, nguing, sibuk. Nah, ada sebagian orang tua seperti itu. Ya, sebagian orang tua seperti itu. Jadi kalau misalnya pas anaknya tukaran, rame nih, mengingatkan. Tapi ketika anaknya akur, dibiarkan saja. Nggak diapresiasi. Akhirnya anak, supaya diperhatikan sama orang tua, kudu tukaran. Nah, akhirnya seperti itu. Makanya kalau misalnya anak melakukan kebaikan, ya, kalau anak melakukan kebaikan, jujur misalnya, kita harus apresiasi, kita harus hargai, kita perlu puji dia, Masya Allah, ya, ini loh baru putranya bapak dan ibu. Ya. Nah, kalau dia jujur, kita hargai, loh, ini loh Masya Allah, anak yang soleh, begini loh seharusnya menjadi putranya bapak dan ibu. Kita berusaha untuk mengapresiasi dia, sehingga anak itu ada rasa senang di dalam hatinya. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, supaya anak terbiasa untuk jujur, adalah kita sebagai orang tua harus menjadi figur teladan buat anak kita. Ini yang tidak mudah. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang jarkoni ngajar, ora gelem ngelakoni. Ya. Jadi jangan sampai kita nyuruh anak untuk jujur, tapi sendiri kita nggak jujur. Loh, gimana anak akan menghargai perilaku jujur? Kita nyuruh dia untuk jujur, tapi kita sering bohong. Maka hati-hati. Kalau kita mau menjanjikan apa-apa buat anak kita, dipikir matang-matang. Ya. Jangan hanya sekedar mengucapkan sesuatu ya, yang kita sendiri tidak tahu apakah kita bisa merealisasikan atau tidak. Contohnya nih, anak kita supaya rajin belajar, nak, kamu yang rajin belajar ya, nanti pokoknya kalau kamu ranking 1, bapak belikan mobil misalnya. Punya duit apa enggak? Ya, belikan. Ya kalau mobil-mobilan ya enggak apa-apa. Mobil beneran. Loh, kalau mau bicara kita pertimbangkan dulu, kita ini mampu apa tidak. Ya. Jadi ini kalau enggak nanti kita bisa terjerumus kepada perbuatan bohong. Makanya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik buat anak kita. Kalau kita ingin anak kita jujur, maka kita pun harus jujur. Nah, kalau suatu saat kita ternyata bohong atau ketahuan bohong, ya, maka saat itu kita harus beristighfar kepada Allah, kemudian kita harus berani minta maaf kepada anak. Ini yang kadang-kadang sebagian orang tua itu merasa gengsi. Saya punya ceramah pendek judulnya Menjadi Orang Tua Pemberani. Jadi orang tua yang pemberani itulah orang tua yang bisa berani mengakui kesalahannya di hadapan orang tua, di hadapan anaknya. Jadi kalau memang kita salah, katakan salah. Jadi kita minta maaf sama anak. Kalau memang anak itu melihat perilaku kita salah, misalnya suatu saat kita memerintahkan anak kita untuk minum sambil duduk. Kemudian kita lupa suatu saat kita minum sambil berdiri. Kemudian anak kita melihat, loh, bapak kok minum sambil berdiri? Katanya kemarin nggak boleh minum sambil berdiri. Maka orang tua itu harus mengakui kesalahannya. Oh iya nak, bapak keliru, bapak khilaf, bapak minta maaf ya, jangan ditiru. Inilah orang tua pemberani. Ada sebagian orang tua ketika diingatkan sama anaknya malah marah. Ah, bocah wingi sore ngerti apa sih? Anak kemarin sore tahu apa? Ya, ini nggak benar. Jadi kalau misalnya kita ketahuan bohong misalnya, maka kita minta maaf sama anak kita dan kita katakan, nak, bapak salah, ibu salah, ya. Ibu salah jangan dicontoh, nak. Ibu sudah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga anak tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu salah dan tidak akan dicontoh oleh anak. Inilah yang keempat. Ini yang ketiga. Yang keempat, apabila Anda menemukan anak berbohong, maka jangan dibeberkan di hadapan umum. Ya, jangan dibeberkan di hadapan umum. Di hadapan saudara-saudaranya misalnya. Anak ketahuan bohong langsung disidang di hadapan saudara-saudaranya semuanya, kemudian dimarah-marahi, sebaiknya jangan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang cara yang seperti ini malah akan justru semakin membuat anak menjadi-jadi. Terus bagaimana caranya Ustaz? Kalau misalnya kita ternyata menemukan anak kita bohong, kita panggil empat mata secara privasi. Kemudian kita tanya kenapa bohong. Jadi kita harus tahu sebabnya kenapa. Jadi jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung kita vonis, kita marahi, tanpa kita tahu sebabnya kenapa anak kita bohong. Mungkin dia punya alasan. Mungkin dia punya latar belakang sehingga dia bohong. Makanya kalau di hadapan umum dia malu atau tidak kuasa untuk mengeluarkan alasannya. Makanya panggil empat mata, diajak dengan lembut, kenapa kok berbohong, kenapa kok tidak jujur. Ditanya alasannya apa, mungkin dia punya alasan, alasannya bisa dibenarkan atau tidak. Kalau ternyata alasannya tidak bisa dibenarkan, kita jelaskan pelan-pelan kepada anak tersebut. Sehingga anak itu tidak terlanjur malu. Ada sebagian orang, kalau dibongkar aibnya, dia akan semakin menjadi-jadi. Makanya yang namanya di dalam agama kita, dosa itu sebaiknya ditutup. Ya. Dosa itu sebaiknya ditutup serapatnya. Ya, serapat mungkin ditutup, kemudian kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita beberkan dosa itu. Kecuali seandainya dosa itu memang dilakukan di depan umum dan kita membutuhkan untuk mengingkarinya juga di hadapan umum. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, supaya anak-anak kita jujur adalah kita harus menjauhkan putra-putri kita dari teman yang jelek, dari teman yang buruk. Kadang-kadang keluarganya baik. Orang tuanya, bapaknya baik, ibunya baik, kakaknya baik, adiknya baik. Kok bisa anaknya nggak baik? Oh, mungkin gara-gara faktor apa? Pertemanan. Makanya dari sini orang tua harus waspada. Orang tua harus senantiasa melek, membuka matanya lebar-lebar. Anak ini bergaulnya sama siapa? Jadi kalau misalnya sudah ketahuan dia mulai bergaul dengan teman-teman yang jelek, ya, sudah mulai ketahuan temannya itu suka bawa rokok misalnya, atau ketahuan temannya itu jarang sekolah, maka orang tua harus waspada mengingatkan anak jangan bergaul dengan anak tersebut. Sekalipun dia itu anak saudara kita. Nah, ini yang kadang-kadang enggak enak kan? Kadang-kadang orang tua mau mengingatkan ternyata teman yang buruk itu masih saudara. Maka kita harus jelaskan kepada anak bahwa mana teman yang layak untuk dijadikan teman, mana teman yang tidak layak untuk dijadikan teman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan anak atau teman yang baik itu seperti bakul minyak wangi. Ya, kalau kita dekat-dekat sama bakul minyak wangi, minimal kita kebagian wanginya. Sedangkan teman yang buruk diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pandai besi. Kalau dekat-dekat bau, bau nopo, bau sangit, ya, bau asap. Ya. Makanya kita dari dini kita harus terus mengawasi. Ada sebagian orang tua terlalu cuek, ya, terlalu membebaskan anaknya bergaul dengan siapa saja. katanya kita kan harus membebaskan anak. Ya lihat dulu temannya siapa. Jangan sampai orang tuanya sudah capek-capek mendidik di rumah, kemudian ternyata anaknya itu bergaul dengan orang-orang yang jelek-jelek, akhirnya anak kita pun terpengaruh keburukan dari akhlak-akhlak yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Maka ini kita harus waspadai. Yang keenam, yang terakhir, adalah kita sering-seringlah menceritakan kisah-kisah tentang kemuliaannya kejujuran. Ya. Jadi bawakan cerita-cerita dari para ulama kita, dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga boleh dari kisah-kisah di zaman kita ini tentang orang-orang yang jujur, bagaimana kebaikan yang mereka dapatkan, kemudian tentang orang-orang yang dusta, yang tidak baik, bagaimana keburukan yang mereka dapatkan. Ya, mungkin suatu saat kalau memang anak itu bisa kita lihat, diperlihatkan nih, lihat tunak berita tunak, ya berita tuh di televisi tuh. Masuk penjara, padahal dulu orang itu adalah orang yang terhormat. Kemana-mana dibukakan pintu, ketika berkunjung kemana-mana digelarkan karpet, nopo? Karpet merah, ya. Dimana-mana dihormati, lihat sekarang tuna, ya. Mendekam di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara tidak jujur. Ya. Jadi anak diajak untuk berpikir, melihat fenomena yang ada di sekelilingnya. Setelah sebelumnya diceritakan tentang kisah-kisah para ulama, tentang para sahabat Nabi SAW, tentang Nabi SAW, tentang para nabi, bagaimana kejujuran mereka bisa mengantarkan kepada kebaikan. Ini 6 kiat yang semoga bisa membantu kita untuk mencetak kejujuran di dalam benak anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan katsir atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan tema yang cukup menarik, Masya Allah, anak dan kejujuran. Dan seperti biasa, kami undang untuk pendengar setia Radio Insani dan juga pendengar-pendengar yang lain. Kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Dan Alhamdulillah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Dan untuk pertanyaan pertama, kami bacakan dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Syahid di Purwokerto. Saya mau bertanya, bagaimana cara menangani anak yang sudah terlanjur suka berbohong, Ustaz? Jazakallahu khair. Silakan. Bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur suka berbohong? Seperti yang saya katakan tadi, dicari sebabnya apa? Insya Allah besok ya, pada pertemuan 2 minggu lagi, kita akan membahas kenapa anak berbohong. Ya, kenapa anak berbohong? Sekarang kita baru membahas tentang kejujuran. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya, silsilah nomor 41, insya Allah kita akan membahas kenapa anak berbohong. Jadi kalau misalnya kita pengen memperbaiki perilaku buruk anak bohong, yang suka bohong, kita harus cari kenapa anak bohong. Ya, mungkin dia bohong karena takut dijatuhi hukuman. Ya, misalnya kita sudah peringatkan anak untuk tidak main PS setelah pulang sekolah. Ternyata anak masih main PS. Dan dia tahu kalau dia main PS, dia akan dihukum sama orang tuanya. Akan dipukuli misalnya sama orang tuanya. Akhirnya supaya tidak dipukuli, dia apa? Bohong. Berarti dia bohong karena menghindari apa? Hukuman. Ini ada cara penanganannya. Ya, ini ada cara penanganannya. Atau ada anak bohong mungkin, ya, mungkin karena dia sudah terbiasa untuk bohong. Ya, karena dia menikmati bohong, ini juga ada penanganannya. Maka insya Allah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan berusaha insya Allah untuk menjelaskan apa motivasi dibalik bohongnya anak, kemudian bagaimana cara menanganinya. Dan yang sekarang perlu Anda cari adalah sebab kenapa Anda berbohong. Ketika Anda ingin menanyakan kenapa anak berbohong, tentu harus dalam suasana yang enak. Ya. Jadi ketika anak baru melakukan kesalahan, itu suasana kondisi psikologisnya lagi labil. Maka kalau bisa jangan ditanya saat itu. Jadi tanyalah anak ketika kondisi emosionalnya sedang stabil. Ya, kalau sedang stabil itu dia akan lebih mudah untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi kalau anak baru melakukan kesalahan, biasanya dia itu emosinya lagi takut, lagi gelisah. Jadi kalau ditanya nanti dia nggak jujur lagi. Makanya cari waktu ketika anak itu sedang stabil kondisi emosionalnya. Setelah itu baru ditanyakan dengan lembut, dengan pelan-pelan, kenapa sih kamu suka bohong? Gali terus, gali. Yang penting sekarang tugas Anda menggali apa sebabnya. Setelah ketahuan sebabnya, baru nanti kita carikan solusinya. Ya, silakan. Iya, baik, jazakallahu khairan katsir atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar Satya Radio Insani, datang dari Pak Mario di Rupak Picis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang anak yang lahir di luar nikah, adakah kewajiban berbakti kepada ayahnya, sedangkan ayahnya itu lari ketika diajak menikah? Tolong jelaskan, Ustaz, matur nuwun. Silakan. Ketahuan nggak ayahnya? Ya. Ketahuan atau tidak? Kalau nggak ketahuan ayahnya, ya dia mau berbakti sama siapa? Tapi kalau misalnya ketahuan ayahnya, ya tetap, ya, yang namanya anak dia perlu berbakti, ya. Dia perlu berbakti kepada orang yang telah menjadi salah satu sebab supaya dia lahir ke muka bumi ini. Ya walaupun orang tuanya tidak baik misalnya, ya, orang tuanya perilakunya tidak baik, tetap Anda sebagai anak berbuat baik kepada orang tua. Jadi perhatikan, orang tua punya kewajiban berbuat baik kepada anak, anak punya kewajiban berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Saya ulangi, orang tua punya kewajiban berbuat baik kepada anak. Anak juga punya kewajiban untuk berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Kalau ada orang tua tidak berbuat baik kepada anaknya, dosa enggak? Dosa. Sama juga kalau ada anak tidak berbuat baik kepada orang tua, maka pun akan dosa. Jadi jangan sampai anak tidak berbuat baik kepada orang tua gara-gara orang tua tidak berbuat baik kepada anak. Kalau kayak gitu nanti Anda dapat dosa, wahai anak. Jadi jangan mau dapat dosa seperti orang tua. Orang tua tidak berbuat baik kepada Anda, dia dosa. Anda jangan mau ikut dosa. Ya. Anda jangan mau ikut dosa. Orang tua enggak berbuat baik sama Anda, dia berdosa. Anda berbuat baik sama dia supaya Anda tidak berdosa. Jadi seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia tidak tahu siapa bapaknya, ya, yaitu lain masalah. Ya, silakan. Ya, baik, Sat. Untuk pertanyaan ataupun dua pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan untuk pendengar dari Radio Roja, Sat. Na'am barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktunya. Dan pertanyaan yang pertama dari Abdullah di Jakarta, beliau bertanya, "Nah, Ustaz, terkadang kita ingin kebaikan untuk anak sehingga kita terkadang berpura-pura atau berbohong. Misalnya kita ingin menyuapin anak dengan alasan kalau tidak dimakan nanti ayamnya mati seperti itu, dan jangan beli baju yang itu, anak ingin baju yang aneh-aneh, kita arahkan ke baju yang ini dengan alasan yang terkadang itu bohong, Ustaz. Bagaimana hal ini? Apakah masih ditolerir dalam agama? Silakan, Ustaz." Ya, ini juga kebiasaan buruk yang dianggap biasa. Kebiasaan buruk yang dianggap biasa. Contoh, nanti kalau kamu tidak makan nanti ditembak loh sama Pak Polisi. Kalau nggak mau makan nanti ditembak sama Pak Polisi. Nanti kalau misalnya kamu tidak pakai baju nanti disuntik loh sama Pak Dokter. Ini adalah contoh yang saya katakan tadi, membiasakan bohong kepada anak. Ustaz kan jadinya mau makan, Ustaz. Kan jadinya mau pakai baju. Iya, di dalam agama kita maksud dan tujuan itu tidak menghalalkan cara. Ya. Jadi maksudnya baik supaya anak makan, supaya anak pakai baju, maksudnya baik. Akan tetapi maksud yang baik itu tidak menghalalkan segala cara di dalam agama kita. Itu jelas bohong kalau kamu gak pakai baju nanti ditembak Pak Polisi. Mana ada polisi nembak orang gak pakai baju, gak ada. Atau misalnya loh, kamu nanti kalau misalnya gak makan nanti disuntik, atau kamu kalau gak nurut sama orang tua nanti kamu disuntik sama Pak Dokter, gak ada. Ya. Karena ini dusta, akhirnya efeknya juga jelek. Kalau anak nanti selalu dicekoki seperti itu, ketemu polisi akan takut. Karena dia punya image polisi itu adalah orang yang suka nembak. Padahal kalau gak bersalah kenapa takut? Bahkan nanti suatu saat sampai besar pun rumahnya kecolongan karena dia dari kecil sudah di-image-kan bahwa polisi itu suka nembak. Gak akan lapor polisi dia. Kenapa? Takut ditembak. Lowong yang kemalingan kok ditembak. Kenapa? Karena dari kecil dicekoki dengan hal yang salah. Sama dengan dokter. Sering diantara kita nanti disuntik loh sama bu dokter. Akhirnya ke dokter jadinya apa? Takut. Ya. Makanya itu termasuk yang bisa, yang tidak boleh ditolerir. Yang benar adalah kita jujur sama anak. Misalnya, kita nyuruh kita anak makan sayur, misalnya, ya. Kalau enggak makan sayur, kita jelaskan nanti kamu akan lemas tubuhnya, nanti enggak sehat, nanti perutnya sakit. Ya. Bisa kita manfaatkan kondisi-kondisi ketika anak kita sakit. Tuh kan, perutnya sakit kan? Bapak Ibu kan sudah bilang apa? Banyak-banyak makan sayur supaya perutnya ini tidak sakit, supaya sehat. Jadi yang paling benar, yang paling manjur, kita jujur sama anak. Walaupun mungkin saat itu anak belum bisa menerima. Ya, kadang-kadang saya pun seperti itu sama anak saya pribadi. Ya, sama anak pun kadang-kadang seperti itu. Kita jelaskan yang jujur, anak belum bisa menerima. Ya, enggak apa-apa. Yang namanya pendidikan memang butuh waktu. Ya, namanya pendidikan butuh waktu. Jadi, tidak instan sekali langsung menurut, enggak apa-apa. Sambil didoakan semoga anak itu menjadi anak yang jujur. Ya. Silakan. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Dan berikutnya, dari pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Ustaz, kita telah membentuk dan mendidik anak untuk terbiasa berkata jujur. Dan apa saja yang menjadi masalah, kami terapkan kejujuran yang paling utama. Akan tetapi, terkadang di dalam lingkungan keluarga ada neneknya, ada kakeknya, ada bibinya yang memanjakan dia dan sering juga mencontohkan ketidakjujuran. Nah, bagaimana Ustaz agar tetap istiqomah anak kami tidak mencontoh perbuatan-perbuatan yang selain kami ajarkan? Silakan Ustaz. Ya, caranya kalau memang Anda punya biaya, kalau bisa Anda itu membentuk sebuah komunitas rumah tangga sendiri. Sehingga Anda bebas untuk mendidik anak Anda sesuai dengan keinginan Anda, misi yang Anda miliki. Begini, Anda sudah punya biaya, tinggal sendiri, terpisah dari orang tua. Terpisah dari orang tua. Ya, Anda, anak, bapak, ibu, anak. Tidak ada campur tangan orang lain. Ya, kalau Anda sudah punya biaya dan tidak ada tuntutan supaya berserta dengan orang tua. Tapi kalau Anda tidak punya biaya, belum bisa bikin rumah sendiri, akhirnya tinggal di perumahan rumah tua, rumah mertua Indah. Ya, perumahannya di mana? Perumahan rumah mertua Indah, alias numpang. Ya, kalau memang belum punya rumah, ya tidak apa-apa, tinggal di situ. Atau misalnya Anda sudah punya rumah, tapi orang tua Anda sudah lanjut usia, sehingga dia harus berserta dengan Anda. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka perlu mengadakan fakta kesepakatan. Perlu mengadakan MOU. Nah, apa itu MOU? Kesepakatan lah. Nggak harus ditulis ya. Jadi kita duduk sama kakek, sama bibi, sama Pak D, Pak Le, Bule, ya, atau orang-orang yang ada di situ. Kita jelaskan tentang saya pengen anak-anak ini dididik dengan cara yang seperti ini. Jadi dari awal sudah ada penjelasan. Sehingga nanti di kemudian hari, kalau misalnya ternyata ada seorang dari anggota keluarga itu yang tidak sesuai dengan fakta kesepakatan tersebut, maka kita bisa mengingatkan dengan mudah. Maaf ya, dulu kita pernah ngobrol bahwasanya kita menginginkan supaya anak-anak dididik dengan cara seperti ini, dan ini ada perilaku yang tidak baik, mohon diperbaiki. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ya, dengan ungkapan-ungkapan yang santun sehingga tidak menyinggung perasaannya. Ini yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik saya terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami beri kesempatan untuk pendengar dari Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Bas yang ada di Salatiga. Yang pertama, kita akan bacakan dari pendengar di Rawasari Buntang, hamba Allah menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau menanyakan, saya sebagai orang tua, dulu itu suka bohong sama anak saya. Nah, ketika anak saya tahu bahwa bapaknya bohong, setiap saya bicara itu dianggap bohong. Bahkan ketika itu benar pun, sekarang ini anak saya menganggap perkataan saya bohong. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, bagaimana menghadapi anak agar dia mau menurut kata-kata saya. Yeah. Terima kasih atas jawab. Apa dulu, Pak? Ya, yeah. Ini pertama Anda perlu bersyukur kepada Allah sudah menyadari kekeliruan. Ya, karena ada sebagian orang tua melakukan kesalahan enggak sadar-sadar. Ya, jadi Anda pertama bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sudah menyadari kekeliruan yang telah lalu. Dan ini juga sekaligus pelajaran buat para pendengar, ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa efek dampak dari efek jelek dari tidak jujur kepada anak itu luar biasa. Ya, jadi tadi Bapak bercerita bahwa dia dulu suka bohong sama anaknya, akhirnya sekarang anaknya itu gak percaya sama sekali sama bapaknya. Setiap bapaknya ngomong, walaupun jujur pun dianggap apa? Bohong. Lihat efeknya bagaimana. Ya, bagaimana sekarang menanganinya? Menanganinya adalah memang butuh waktu. Ya, butuh waktu, Bapak yang kami hormati, butuh waktu. Jadi Anda perlu menjelaskan kepada anak bahwa yang dahulu memang Bapak salah. Dan ini harus Anda katakan kepada anak. Dan Anda harus berkali-kali mengatakan kepada anak dan minta maaf, gak cukup sekali. Karena masalahnya, Anda bohongnya bukan sekali. Ya, masa bohongnya 10 kali, minta maafnya sekali? Ya gak sebanding lah. Ya. Jadi, kalau misalnya Anda bohong sekali, minta maaf 10 kali, gak apa-apa. Ini Anda minta maaf 10 kali, bohongnya sekali, gak cukup. Ya. Harus berkali-kali, bahkan kalau perlu lebih banyak daripada jumlah bohongnya Anda kepada anak Anda. Maka Anda harus terus menerus meminta maaf kepada anak, kemudian memperbaiki perilaku. Ya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda bisa istiqamah di dalam kejujuran Anda, dan Anda juga telah minta maaf berkali-kali kepada anak Anda, insya Allah anak Anda lama-lama akan bisa mengkikis prasangka buruk dari benaknya tentang orang tuanya. Tapi syaratnya Anda harus betul-betul istiqomah jujur. Tapi kalau misalnya Anda tetap sering bohong, ya jangan salahkan kalau anak kemudian senantiasa menganggap diri Anda pembohong. Dan juga doakan supaya anak mendapatkan kembali kepercayaannya kepada Anda, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan. Ya, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya dari Umur Ridwan yang ada di Salatiga menanyakan, ketika anak saya mendapatkan nilai yang kurang bagus, kemarin saya tanya, "Nak, kenapa nilai kamu kok tidak sebagus teman-teman kamu?" Dan dia jawab, "Karena saya tidak mau berbohong, saya jujur, tidak mau menyontek, dan tidak mau ngepek." Nah, ini apakah saya harus memberikan tanjungan kepada anak saya atau bagaimana? Karena ternyata memang anak saya nilainya lebih kalah daripada teman-temannya di sekolahan. Apa itu, Ustaz? Pertama, Anda harus mengecek apakah betul anak apa yang disampaikan oleh anak Anda itu jujur. Ya, jangan-jangan dia pengen menyembunyikan nilainya yang buruk sehingga dia melontarkan kesalahan kepada teman-temannya. Jadi Anda perlu mengecek terlebih dahulu apakah betul teman-temannya itu pada nyontek atau tidak. Caranya bagaimana? Tanya sama teman-temannya. Ya, tanya sama teman-temannya. Ya, apakah kemarin, tanya salah satu dari mereka gimana. Kalau ternyata anak Anda itu jujur di dalam ungkapan dia bahwa saya nggak nyontek, makanya nilai saya rendah, teman-teman saya pada nyontek, makanya nilai tinggi. Kalau ternyata ungkapan itu jujur, maka Anda harus mengapresiasi. Ya, harus Anda mengapresiasi, memberikan motivasi, kalau perlu diberikan hadiah kepada dia atas kejujurannya. Sehingga anak istiqomah di atas kejujurannya, dan Anda menyampaikan kepada anak, "Nak, Bapak Ibu bangga. Walaupun nilai kamu cuma 6, Bapak Ibu bangga. Karena 6 itu kamu dapatkan dengan kejujuran." Harus sampaikan seperti itu. Tapi, ada tapinya ini. Ya, ya masa nilainya 6 terus? Nah, ya berusaha kamu yang rajin nak belajarnya. Jadi berusaha yang rajin, dimotivasi supaya rajin lagi. Kalau anak rajin belajar, dia senantiasa mengulang pelajaran di rumahnya, walaupun gak nyontek, dia nilainya akan tinggi. Asalkan dia rajin. Asalkan dia rajin. Maka setelah diapresiasi atas kejujurannya, Anda juga perlu memotivasi dia supaya lebih rajin lagi untuk belajar. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami beri kesempatan untuk pendengar dari Radio Muslim Jogja, Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Radio Muslim Yogyakarta. Adapun pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mengucapkan terima kasih karena Ustaz telah menyampaikan materi mengenai kejujuran pada anak. Dan apa yang tadi Ustaz sampaikan sangat berbekas di hati saya. Namun Ustaz, bagaimana bila si anak tersebut atau anak saya menjadi sering berbohong karena lingkungannya? Mohon nasihatnya Ustaz, apa lebih baik saya jangan izinkan keluar saja? Tapi kalau begitu saya khawatir anak saya menjadi kuper Ustaz. Tafadhol Ustaz, jawabannya. Anak itu kalau memang dia sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka tidak apa-apa anak itu bergaul, bahkan kalau perlu dia, bahkan kalau bisa dia mewarnai lingkungannya. Ya. Jadi anak itu kita perhatikan, tipenya kayak apa? Apakah dia tipenya yang gampang terpengaruh atau tipenya justru dia mempengaruhi orang lain? Jadi kalau misalnya kita melihat anak itu ternyata orangnya gampang terpengaruh, maka satu ya kita perlu untuk membatasi pergaulan dia. Ya. Menjaga kejujuran anak itu lebih berharga daripada membuat anak itu tidak kuper. Ya. Itu lebih berharga. Maka kalau anaknya itu gampang terpengaruh, maka Anda perlu menjaga, membatasi pergaulannya. Maka dari situ Anda perlu membuat anak betah tinggal di rumah. Jadi bukan kita pasung, ya, bukan kita pasung anak kita dikunci di dalam kamar, enggak. Tapi bagaimana anak betah di rumah? Bagaimana Ustaznya dengan diperhatikan di rumah? Ya. Disediakan kebutuhannya di rumah, kemudian senantiasa diperhatikan keberadaannya di rumah. Ya, itu yang membuat anak betah. Tapi kalau misalnya Anda termasuk anak yang punya kepribadian kuat, bahkan dia bukan terpengaruh, bahkan dia mempengaruhi teman-temannya, maka saat itu nggak apa-apa anak Anda disuruh bergaul sama mereka untuk mewarnai lingkungan yang ada di sekelilingnya, sambil Anda juga berusaha untuk senantiasa memohon kepada Allah agar anak Anda dilindungi dari hal-hal yang negatif. Ya, silakan. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon maaf apabila pertanyaan saya di luar tema, namun pertanyaan ini menjadi sangat penting bagi saya karena saya memiliki banyak pergaulan dengan teman-teman dari non-muslim. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai penjelasan dari hadis yang kira-kira artinya seperti ini. Yani sesungguhnya salah satu di antara kamu beramal amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal, kemudian didahului ketentuan sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka dan masuklah ia ke dalam neraka. Hadis ini sering dijadikan alasan oleh teman-teman kafir saya bahwa Allah sesungguhnya telah menakdirkan manusia itu masuk neraka atau masuk surga dari zaman lahir. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya betul. Jadi kalau memang Allah itu sudah menakdirkan, Allah itu sudah menakdirkan kita apakah nanti masuk surga atau masuk neraka. Sejak sebelum kita lahir, bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi betul itu. Jadi kita ini sudah ditakdirkan nanti masuk surga atau neraka. Sudah ditentukan kita ini. Cuman, apakah kita tahu? Apakah kita tahu bahwa kita ini ditakdirkan masuk surga atau neraka? Tahu atau enggak? Enggak tahu. Ya, kita enggak tahu apakah kita ini masukkan surga atau neraka. Jadi enggak boleh kita beralasan dengan takdir. Misalnya, ada orang minum-minuman keras. Mabuk-mabukan. Loh, kenapa minum-minum kan? Oh, udah ditakdirkan masuk neraka kok. Loh, Anda tahu dari mana bahwa Anda itu ditakdirkan masuk ke neraka? Mungkin saja Anda ditakdirkan bahwa sebentar lagi besok Anda mau tobat. Kemudian Anda meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian Anda masuk surga. Kenapa Anda tidak berpikir seperti itu? Ya. Maka, apa yang disampaikan oleh teman Anda, itu betul. Ya, itu betul bahwasanya kita memang sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka. Cuman kita sebagai manusia tidak tahu karena itulah rahasia ilahi. Karena kita tidak tahu, maka Nabi kita SAW memotivasi kita untuk beramal. Gak usah pikirkan takdir saya nanti apa, yang penting sekarang beramal. Kata Nabi SAW, malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dari kalian itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani takdirnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya akan bacakan pertanyaan terakhir yang masuk dari ibu-ibu di sini. Ustaz, kami mau tanya, ada beberapa ustaz yang menyampaikan bahwa sholat rawatib 2 rakaat qobla asar itu tidak ada. Yang ada adalah Ada yang mengatakan bahwa sholat rawatib 2 rakaat sebelum asar itu ada. Dan ada pula yang mengatakan tidak ada. Itu yang benar bagaimana? Yang benar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar itu disunnahkan untuk dilakukan. Akan tetapi, derajatnya atau tingkatannya itu tidak muakkad. Muakkad itu tidak terlalu ditekankan. Jadi tetap disunnahkan. Tetap disunnahkan tapi ghairu muakkad. Bukan termasuk yang ditekankan sekali. Yang ditekankan sekali adalah antara lain qobliyah subuh, kemudian qobliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Itu yang ditekankan sekali. Adapun selain itu tetap disunahkan. Tetap disunahkan akan tetapi tidak terlalu ditekankan. Kalau disunahkan berarti dilakukan enggak? Namanya disunahkan dilakukan, tapi enggak terlalu ditekankan, ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.